Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, hari ini kita kembali lagi mengumandangkan ayat dari surat Al-A'raf, ayat dari surat Al-A'raf ayat dari 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Allah Subhanahu wa taala mengajak memberikan siksa atau azab, dalam arti bahwa hidup mereka tersiksa tapi mereka tidak mati. Atau di sini artinya adalah melawan. Melawan artinya melakukan maksiat dan menyombongkan diri. Ketika hal ini dilakukan oleh kaum Yahudi, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ardiansah, Ustaz Arifin dan Ustaz Perdana. Mungkin akan lebih menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kandungan yang tersirat dalam ayat ini. Kami persilakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Allah menggambarkan bagaimana konsekuensi dari sikap sombong yang mereka tampilkan, yang akhirnya berakhir dengan musibah yang menimpa mereka dalam bentuk azab yang menghinakan. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap sombong mereka dengan redaksi falamma atau, ketika mereka itu sudah bersikap atau bersikap melawan Allah Subhanahu wa taala. Sikap melawan Allah ini sebenarnya bersumber dari sikap kesombongan mereka sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam keterangan ayat yang terdahulu. Nah, ketika mereka sudah bersikap sombong, akhirnya kejahatan mereka itu semakin meningkat dengan sikap-sikap baru yang tampil, yaitu melawan Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan bahwa di dalam keterangan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana umat-umat terdahulu juga melakukan perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada kaumnya, tapi ternyata mereka malah melawan dengan mengeluarkan pernyataan famakana jawab qaumihi illa anqaluqtuluhu aw harriqu. Tidaklah jawaban dari kaum itu setelah diberi nasihat kecuali mereka mengatakan bakar saja si Ibrahim itu atau bunuh saja dia. Kemudian di dalam keterangan ayat lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa berat siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melawan dirinya. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa ternyata sikap melawan itu bisa muncul ketika seseorang sudah menanamkan bibit kesombongan di dalam dirinya. Inilah satu hal yang sangat berbahaya karena akhirnya akan berakhir dengan keterangan Allah kunu qiradatan khasiin. Mereka itu akan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz Ardi, ini di sini dikatakan kunu qiradatan khasiin. Apakah mereka memang betul-betul jadi kera atau memang selamanya mereka mendapatkan azab seperti itu? Iya, memang kalau kita lihat kepada penafsiran ya, para ulama, memang ada dua pendapat yang mengatakan bahwa sifat mereka itu berubah menjadi kera, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu, orang-orang Yahudi itu, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera betulan dalam bentuk yang hina seperti itu. Nah, ini seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi bahwa perubahan dari manusia kepada kera ini adalah suatu penghinaan. Karena apa? Karena mereka melupakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan atau pembahasan kita kemarin. Jadi penyebutan di sini disebutkan oleh Syekh Mutawalli Syarawi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara amr tasrihi, yaitu yang dimaksud dengan ungkapan bahwa perintah untuk penciptaan itu sendiri. Artinya memang terjadi perdebatan karena apa? Karena kita tidak melihat langsung bekas daripada apakah kera yang ada sekarang itu adalah keturunan daripada orang-orang Yahudi itu atau mungkin hanya sekedar sikap mereka yang tidak mampu membedakan. Kalau kera itu kan kita lihat makanannya itu tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik begitu. Nah, jadi sifat-sifat yang hina itulah yang ada pada diri mereka. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang kiradatan khasiin. Iya. Ustaz Arifin, di sini sebelum Allah memerintahkan kunu kiradatan khasiin, di sini dikatakan manuhu anhu. Di sini ma di sini kan artinya apa-apa yang sudah dijadikan larangan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafsiran ma di sini apakah memang perintah larangan pada saat itu saja atau secara umum ini Ustaz Arifin? Iya. Kalau kita lihat rentetan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita kaji beberapa hari ini, maka ini terkait erat dengan pelarangan yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Iya. Jadi sebenarnya bukan esensi pelarangan menangkap ikan hari Sabtu itu saja yang menjadi permasalahan, iya, tetapi di sini adalah ataunya sikap sombongnya, melawannya. Memang menangkap ikan itu sendiri akhirnya dilarang karena apa? Karena dosa-dosa yang telah terakumulasi sebelumnya, sehingga sebenarnya menangkap ikan yang halal itu pun menjadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk sekitar pantai yang disebutkan beberapa hari yang lalu. Kemudian para penasihat menasihati dan mereka bukan malah mendengar nasihat tersebut. Ini menasihati adalah para Bani Israel itu sendiri antar sesama. Maka di sini sudah dilarang tidak mau dan dinasihati, dilarang Allah tidak mendengar, dinasihati oleh para penduduk juga tidak mau mengindahkan, maka terjadilah siksaan dalam wujud berubah wujud menjadi kera. Iya, kira-kira kalau untuk pada saat sekarang ini, apakah memang bisa terjadi hal ini dengan firman Allah? Saya kira ayat ini sebenarnya hanya ditujukan kepada kaum Bani Israel saja, yaitu kepada kaum Nabi Musa alaihissalam, dan tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kalau kita mau cermat memperhatikan keterangan-keterangan Al-Quran, maka kita bisa mendapatkan adanya perbedaan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Kita bisa melihat di dalam keterangannya Allah mengatakan faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhu sayhah wa minhum man khasabna bihil arda wa minhum man aghraqna. Di antara umat terdahulu yang ingkar itu ada yang kami kirimkan badai yang begitu besar sehingga menghancurkan. Ada juga yang kami kirimkan petir yang menghanguskan mereka. Ada juga man khasabna bihil arda, kami tenggelamkan di dalam bumi. Ada juga yang man aghraqna, kami tenggelamkan di dalam laut sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Tetapi yang menarik di sini adalah ternyata untuk menghukum orang-orang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala tidak meluluhlantakkan mereka dengan mematikan mereka sekaligus. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang terhina. Mereka masih hidup, akan tetapi kehidupan mereka itu sangat tersiksa. Kalau umat terdahulu itu dihancur habiskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mati, ya, walaupun sebelum mati itu menghadapi ketakutan yang amat sangat, tapi langsung mati. Khusus untuk orang-orang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan mereka kehidupan, akan tetapi dalam bentuk kehidupan yang sangat-sangat hina, menjadi kera. Kenapa menjadi kera? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena kera itu adalah hewan yang terhina, selalu menunjukkan kemaluannya, sering memamerkan kemaluannya kepada yang lain. Kemudian manusia sering mempermainkan kera, ya kan? Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak ada yang bawa-bawa monyet kecil itu Misalnya siapa jalan ke pasar begitu sambil bawa payung, orang tertawa melihatnya, menghina dan sebagainya. Jadi kenapa dijadikan kera? Karena memang kera itu sering dicemoohkan oleh orang lain dan sikapnya sendiri sebenarnya menggambarkan keburukan. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sekarang ini akan mungkin turun azab seperti ini? Jawabannya bisa-bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Akan tetapi di dalam keterangan ayat ini Allah lebih memfokuskan pembicaraan kepada orang-orang Bani Israel. Ya. Kalau saya lihat sedikit ini Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana, bahwa memang yang menjadi stressing pembelajaran bagi kita yang masih hidup di sini bukan masalah azabnya. Tetapi masalah kesombongannya. Kesombongan tidak mau mendengar nasihat, saran, pesan dari para penasihat atau para tetangga yang mungkin dilihat kurang begitu terpandang. Dia adalah orang biasa, bukan seorang yang karismatik yang harus didengar cakapnya. Tetapi kesombongan itu bukanlah kepada siapa. Selama pesan yang disampaikan itu adalah baik, bahkan orang yang jahat sekalipun ketika menasihati suatu hal yang baik, seharusnya sebagai orang yang berpendidikan atau manusia normal akan mendengar kritikan. Suatu hal yang menarik kalau kita lihat, kita kaitkan kesombongan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang pada hari ini di mana antar calon presiden mengkritik presiden yang lain dengan kekanak-kanakan lah namanya, atau dengan istilahnya tari poco-poco lah katanya, yo-yo lah katanya. Ini kan merupakan ada sifat arogansi dan kesombongan dari kedua belah pihak. Kedua-duanya akhirnya sama-sama kanak-kanak kalau saya lihat. Sebenarnya sebagai calon presiden bukan saling menjatuhkan, menghina satu sama lain. Tetapi seharusnya bagaimana supaya tidak menyombongkan diri, dengan cara bagaimana tunjukkanlah bahwa kita memiliki program mencerdaskan rakyat, memakmurkan rakyat, bukan untuk mencari kedudukan dan jabatan. Ketika kita menyombongkan diri, maka sebenarnya siksaan yang kata Ustadz Fajrul tanyakan tadi, apakah mungkin datang kayak kera atau bukan sekedar kera, siksaan-siksaan akibat kesombongan itu pasti akan menimpa orang yang sombong. Itu saya rasa yang penting kita kaji lebih luas tentang kesombongan itu. Mungkin begini Ustadz Ardiansa, kera itu kalau kita lihat sifatnya itu tak pernah dia nunduk dengan tuannya, selalu dia melawan. Begitu, apabila dikasih makan lah baru dia akan menuruti kan. Tapi sebagian besar dia akan melawan gitu. Makanya kembali kepada atau di situ tadi, saya rasa itu bukan dalam arti rasa kesombongan saya, tapi sifat kesombongan ini adalah dalam bentuk untuk melawan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kalau kita lihat seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwa ada dua kata yang menjadi kata kunci di sini, kata-kata atau dan kiradatan khasiin begitu ya. Kata-kata sombong dan akhirnya berubah mereka menjadi kera. Nah, sikap yang kita selalu lihat dari kera itu yaitu mengejek orang lain ya, kemudian mempertontonkan kemaluannya, kemudian berbuat sesuatu yang sangat menghinakan dirinya sendiri. Sebenarnya ini kan muncul karena apa? Karena dia sih memang tidak memiliki akal pikiran. Jadi kalau orang yang sombong itu sebenarnya logikanya sudah nggak nalar begitu. Nah kalau kita melihat kepada setan atau iblis sebelumnya, ketika dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada Adam, kata iblis ketika itu. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Entah dari mana nalar atau logika daripada setan ketika itu atau iblis yang mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa orang yang sombong itu, maka dia menunjukkan kebodohan yang pada dirinya seperti bodohnya seekor kera dan monyet. Oleh karena itu, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, marilah kita mendengar masukan, kritikan, kemudian menerimanya dengan logowo, sekalipun itu adalah dari seorang penjahat. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kata-kata hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang yang beriman. Di mana dia mendapatkannya, maka dialah adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Jadi sekalipun kita dapatkan kata-kata hikmah itu dari seorang pencuri, dari seorang pemabuk, selama kata-kata itu memang baik, ya, maka itu adalah suatu kebaikan. Syekh Mutawalli Sha'rawi pernah mencontohkan ada seorang yang dihukum di penjara karena dia terlibat narkoba. Kemudian dia mengatakan, jangan kalian mencontoh aku. Ini adalah kata-kata hikmah yang paling baik dan paling dapat diterima, jujur, paling jujur. Jujur. Karena apa? Karena dia adalah orang yang pernah mengalami hal itu. Iya. Gitu. Mungkin iya. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya apa yang sudah dijadikan larangan dalam syariat atau dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan manusia itu menganggap enteng, seakan-akan akal pikirannya itu kurang dan tidak malu berbuat sesuatu itu padahal sudah jelas hukumnya, ini adalah salah satu dari sekian banyak arti dari atau tersebut gitu, arti dalam kesombongan itu. Maka bisa jadi dia menjadi keras sesungguhnya pada saat kaum Nabi Musa tersebut, atau sifat-sifat kera itu tidak lepas dari kehidupan orang-orang yang atau melawan atau bersikap sombong terhadap apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.